9. Yang asapnya mengangkat atau meningkatkan. Kemudian penusun nadhar mengatakan wal aksu fil madzalimi. Dan kebalikannya adalah dalam masalah kezaliman, dalam masalah hal-hal yang haram. Maka jika kita dihadapkan pada pilihan, dua pilihan dan masing-masing adalah haram, maka kita mengambil yang paling ringan. Beda dengan jika dihadapkan pada kita dua hal yang sama-sama manfaat, maka kita mengambil yang lebih besar manfaatnya. Tapi kalau sama-sama haram, maka kita mengambil yang paling ringan keharamannya. Sudah nak? Yakni al-muharramat, setelah yakni itu maful bih. Yakni al-muharramat. Al-muharramat. Yakni al-muharramat, fa'inna kullal muharramin dhulmun, wa yuqaddimu fiha al-adna 'ala al-a'la, li'anna law qaddamat al-a'la. Qaddamat al-a'la zadat 'ala ma tandafi'u bihi darurata, wa hadha haram. Fa mathalan idza istama maitatu ba'irin wa maitatu himarin wal insanu mustarun li aklil maitati fa innahu yuqaddimu al ba'ira li annahu fil aqli halalun wa taqimu talibun alayhi dengan mazharin di sini adalah al-haramat, hal-hal yang haram. Fa inna ulama haram min zulman, semua hal yang haram adalah kezaliman. Yuqaddam, maka di sini kita mendahulukan yang lebih rendah. Al-a'la daripada yang lebih tinggi. Inda dzurrat ilaiha, ketika kita terpaksa ilaiha kepada mengambil yang haram. Apa alasan kenapa kita harus mengambil yang lebih rendah? Alasannya adalah karena dibolehkan yang hal yang haram adalah hanya boleh dalam kondisi terpaksa tepat saja. Sedangkan kondisi darurat itu dikadar sesuai dengan kadarnya. Pemazhab, maka apa yang lebih dari kadar darurat, maka itu adalah melakukan satu hal yang haram di ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Dan melakukan hal yang haram tanpa ada kebutuhan, wahada haram di hukumnya haram. Maka kaitannya adalah diambil dari ad-dawratu taqaddaru bi qadariha. Ya, darurat itu ditakar sesuai dengan takarannya. Jika kita bisa mengambil takaran yang lebih rendah, maka tidak boleh mengambil takaran yang lebih tinggi. Contohnya, jika terkumpul di dekat kita bangkai unta dan bangkai keledai, lalu manusia, seorang manusia terpaksa untuk memakan bangkai, fa'innahu yuqaddimul ba'ira, maka darah dia mengutamakan bangkai unta. Karena bangkai unta pada aslinya adalah halal. Wat-tahrim, sedangkan hukum haram adalah talibun alaih, sesuatu yang baru. Diwaktu mauti disebabkan dia bangkai. Sedangkan keledai, maka hukum aslinya adalah haram. Jadi dia bertambah nilai bil mauti ketika dia jadi bangkai. Walau ada berdasarkan hal ini, maka kita mendahulukan untuk makan bangkai unta daripada bangkai keledai. Budi. Wajibnya anda mencari hadis kaidah ini. Maka kalau anda syekh Islam itu dengan cara membuat anda hukum marah di kaum minat tatari. Berapa sudah tidak tara ila akli ta'am li syakhsin. Ada. Ya, kita cetakan berapa jenis istara? Tidak. Satu jenis istara ila akli ta'am li syakhsin. Kiamat qimatuhu kawan berkata kepada Ibnu Taimiyah, wanita. Wa yaksibuna amwalahum, dan merampasi harta-harta kaum muslimin. Ini adalah kezaliman yang muta'adil, dampaknya meluas. Nah, kezaliman yang meluas ini agar lebih besar daripada kezaliman yang terbatas. Alhasil yang terjadi disebabkan minum khamar. Kalau mereka minum khamar, maka mereka dimaklumkan diri mereka sendiri. Mereka mabuk, teler, terkapar, pinggir jalan juga. Jadi kalau mereka sadar, halaman 146. Tapi kalau mereka sadar, mereka akan membunuh kaum muslimin, memperkosa perempuan muslimah, rampas harta. Lebih baik mereka mabuk, teler, terkapar di pinggir jalan daripada membunuh orang, memperkosa dan rampas. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim di Kitabul Muwaqqi'in An-Nawawiyyah. Wa dalalah dan kita ini sudah dilakukan sudah di antara bukti kepahaman Ibnu Taimiyah, di mana beliau mendahulukan maksudnya yang lebih ringan ala ulama daripada bahaya yang lebih berat. Yang kedua, bahasanya semua kezaliman adalah bahaya. Karena yang namanya bahaya itu boleh jadi bahaya untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan berkaitan dengan firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jika dikatakan pada mereka janganlah kalian merusak di muka bumi, kalau mereka mengatakan yang dimaksud la tufsidu jangan kau merusak artinya bil ma'asi wa dzulmi, dengan berbagai bentuk maksiat dan kezaliman. Maka kerusakan dan kezaliman adalah dua kata yang sinonim. Fi nihaya, pada ujungnya adalah sinonim. Intinya, ujungnya di sini adalah kita. Intinya sinonim. Awak tak tahu lagi ya kalau kita yang minimal berdekatan. Akan tetapi yang jelas penulisan awal itu terpaksa menggunakan kata mazalim min ajli rawi, dikarenakan rawi. Rawi itu istilah dalam ilmu akhrot, ilmu syair, yaitu huruf terakhir bait. Huruf terakhir bait itu disebut rawi. Rubama yukhadu min qawlihi ta'ala waqad fassala lakum lakum ma harrama alaikum illa ma turibtum ilaih. Fa in ma zada ala qadri hajati min al mafasidi la yadurru ilaihi. La yadurru ilaihi. Fa yakunu baqiyan ala al-asli wa huwa tahrim. Walihada yumkinu anakula innahu la ta'arudu la ta'arudu baina wajibin wa masnunin wala baina haramin wa mubahin di annana tukat muqaddimu al-mubahu al-mubaha inda ta'arudi inda ta'arudi baina mubahi wal harami wa muqaddimal wajibu wajibah wanqaddimal wajiba inda ta'arudi baina wajibi wal masnuni. Nah, jika ada yang bertanya apakah ada dalil ala taqdimil a'la untuk mengutamakan maslahat yang lebih tinggi dan mengutamakan mafsadah yang lebih rendah, maka kita katakan na'am, betul, dalam masalah ini ada dalilun wa ta'lil, ada dalil dan ada ta'lil, ada dalil naqli dan ada dalil akli, menunjukkan faedah ini. Adapun dalil naqli ala taqdimil a'la yang memerintahkan kita untuk mengutamakan yang maslahat yang lebih tinggi adalah keumuman firman Allah Ta'ala, tatabiqul khairat, maka segala-galanya kebaikan. Istibab maknanya adalah takatum ilaih, takatum ilaih syekh adalah maju untuk menyambut sesuatu, mengambil sesuatu. Maka jika Allah memerintahkan kita untuk berpacu atau bersegera dalam kebaikan, maka hal tersebut menunjukkan annahu kullama kana ahya, bahasanya satu hal itu jika semakin lebih baik, maka kita diperintahkan untuk bersegera mengambilnya. Sedangkan bahaya, sedangkan dalam masalah bahaya, maka kita mengambil yang lebih rendah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mencaci maki alladzina. Alladzina di sini maknanya adalah berhala. Yad'una yang mereka sembah, wahyu yang di sini kembali ke musyrikun yang terkatakan oleh Allah, yaitu Allah akhirnya orang-orang musyrik itu menjadi maki Allah akibat karena permusuhan dari jenis tanpa ilmu. Maka di sini berhala itu disebut dengan menggunakan al-lazina, yang ini hanya digunakan untuk orang yang berakal. Maka ini menunjukkan bahasanya hal yang disembah oleh orang-orang musyrik dia itu pada asalnya adalah manusia soleh, orang yang berakal, makhluk yang berakal, itu makhluk yang soleh yang mati. Setelah itu mereka buat permisalan, mereka buat simbol, lalu simbol tersebut lah yang disembah. Bangunan tak awal maksudnya, maka di sini terdapat pertentangan di antara dua keburukan. Keburukan yang pertama meninggalkan caci maki terhadap sesembahan orang-orang muslim. Walaupun itu pun haram, jadi boleh jadi hukumnya haram. Bahwa maksudnya semakin menjelaskan yang tanpa dilakukan. Di anak wajib satu kali hasil miskin karena menjadi kewajiban kita untuk mencaci maki setempat orang-orang muslim. Kita katakan bahwa menyembah ini dan itu menyembah jin adalah sebuah kebodohan, satu hal yang tidak sesuai dengan akal sehat dan kalimat semacamnya. Watanzir mencelakakan, watanzir dan membuat kita buat orang agar lari meninggalkan dan menjauhi penyembahan kepada selain Allah. Dan selek-selekah kayak gini kok disembah, kayak seperti itu kok dipuja-puja. tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. Kok dielulukan? Sedangkan keputusan yang itu adalah tidak dimakinya Allah Azza wa Jalla. Dan satu hal yang maklum dari dimakinya Al-Ilah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Salah satu nama Allah adalah Al-Ilah. A'zam dimaki itu lebih bahaya daripada tidak bisa dimakinya sebenarnya orang-orang musyrik. Wa asyad itu lebih parah bahayanya. Oleh karena itu Allah melarang menjadi makin sebenarnya orang-orang musyrik. Jika menjadi makin sebenarnya orang musyrik ini, ia terlalu menyebabkan orang-orang musyrik menjadi makin Rabbul Alamin. Maka Allah firmankan dalam Allah menjadi makin terhadap kalian yang tersembah selain Allah. Itu maksud Allah dina ini adalah Yeah. mafsadatun muhaqqaqatun, ta'ti mafsadatun muhaqqaqatun li maslahatin ghairi li maslahati ghairi muhaqqaqatin. Nah, masalah rasulun contoh satu, ada seorang yang di dekatnya ada dua kain, yang satu kain sutra, yang kedua adalah kain rampasan sitaan punya orang, rampokan, hasil merampok. Wawah mutawad ila luksi ahdina, dan dia terpaksa harus memakai salah satu dari dua pakaian ini untuk menutup auratnya. Maka tidaklah repot dan pakaian digalukan adalah memakai sutra. Maka yang lebih utamakan, yang seharusnya dilakukan adalah memilih untuk memakai sutra. Alasannya kejualan. Yang pertama, li anal mardud, karena pakaian hasil merampas itu haram karena hak makhluk, sedangkan sutra itu haram karena hak Allah, dan hak Allah indah darurat ketika terpaksa itu berubah jadi halal. Ini kaidah. Wa haqqullah indah darurat yang qalibu halal. Bahasanya hak Allah semata-mata hak Allah karena Allah melarangnya, semata-mata hak Allah itu jika terpaksa maka jadi halal. Maka hak manusia itu lebih diperlukan daripada hak Allah fi ahkamil akhirah wa fi ahkamil dunia. Bagaimana yang kita bahas di tajir alam, bahasanya hak Allah itu lebih diutamakan daripada hak manusia fi ahkamil akhirah dan fi ahkamil dunia. Contoh fi ahkamil dunia ini, hak makhluk itu lebih diutamakan daripada hak Allah fi ahkamil akhirah dan fi ahkamil dunia. Contoh untuk ahkamil dunia, contohnya kasus ini, untuk ahkamil akhirah, kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah, mungkin Allah ampuni. Namun jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka ya harus ada, tidak bisa Allah ampuni kecuali jika dia memaafkan. Kecuali jika yang dizalimi memaafkannya. Maka hak makhluk itu muqaddam ala haqqillah, diutamakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala di ahkamil akhirah dan di ahkamil dunia. Oleh karena itu, maka hakullah inda darurah yang paling halal. Hak Allah Subhanahu wa taala satu hal yang terlarang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi darurat pun jadi halal. Maka yang diutamakan dengan memakai sutra karena itu lebih ringan. Hadza min wajhin, ini alasan yang pemimpin akal. Dan alasan yang kedua, karena sutra jika dia pakai maka itu asli miliknya, dia punya sutra dan dia di situ ada kain non sutra namun hasil ngerampok. Walaupun ia tawafak dan tidaklah diprediksikan adanya sengketa dan perselisihan filusi jika memakainya. Sedangkan memakai pakaian yang sudah rampasan, maka yang terwafak dimungkinkan akan ada sengkita, lama yang terotak sengkita. Maka umangnya, ini baju saya, ini lapor sama polisi dan seterusnya. Maka akan terjadi sengketa uang yang terhadap alihi dan dampak yang ditimbulkan darinya. Asyadu lebih berat atau lebih berat, yaitu ayat jil mali, sang pemilik asli itu mengklaim dan memperkarakan, oh ini baju saya. Bikhilafilah arihi, ini beda kasusnya dengan sutra. memakai punya orang lain, maka contohnya ayat jal maliku, maka sang pemilik pakaian tersebut bisa mengklaim annahu ma'ibun au min jinsi rafi'in, bahwasanya gara-gara dia pakai ini sutra saya atau ini pakaian punya saya jadi cacat, apa min jinsi rafi'in, pakaian yang saya yang dia ambil, yang asli dia ambil itu kualitas tinggi. Dia enggak mau mengakui kalau kain rampasan kemarin adalah ini, bukan ini. Betul dia rampas pakaian saya, namun enggak ini. Pakaian saya itu kualitasnya bagus. Ini kualitas nomor 10, pakaian saya kualitas nomor 1. Gara-gara dia pakai, gara-gara dia pakai ketika terjadi sengketa, ketika diperkarakan, dia mau pulangkan, maka bisa ada keributan. Kemarin waktu dia ambil itu masuk utuh, ini sekarang sudah cacat. Ini masih karena dia pakai atau jadi jelek. Oh dulu kualitas cuma satu. Bagaimana bahan ketiga dan klaim-klaim yang tulisannya di kitab terakhir ini berbeda dengan kalau anda dia memilih untuk memakai sutra. Contoh yang lain, seandainya ada sekelompok askari, ada sekelompok tentara, satu kompi atau satu batalion atau yang lainnya, yang di kompi tentara ini yang perlu kosong dari dai yang memperbaiki muslimin, dari dai yang mengajar manusia hukum-hukum agama. Dan tidaklah diperbolehkan, tidaklah diperkenankan bagi siapapun untuk kerja di tempat ini kecuali jika dia mencukur habis jenggotnya. Maka apakah aku boleh mencukur habis jenggotku supaya aku bisa berdakwah, siar dan makan di tempat tersebut? Atau aku biarkan mereka bilkuliah secara totalis, tidak ada yang dakwah tidak? Ini banyak orang yang beralasan dengan alasan semacam ini. Tempat rusak ya, tapi kita masuk ke sana dalam rangka untuk berdakwah dan memperbaiki. Namun untuk berdakwah dan memperbaiki kita harus melakukan hal ini yang terlarang. Daripada kita tidak ada dakwah. Maka jawabannya biarkan mereka secara tepat dan urusi mereka. Karena Allah berfirman, laisa 'alaikum jarhum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, berdakwahlah menuju jalan Allah dengan hikmah dan hajat yang baik. Dan bukanlah hikmah, bukanlah termasuk hikmah berdakwah dengan maksiat. Misalnya ada orang beranggapan, ini kita enggak bisa dakwahi para pemusik-pemusik itu kecuali kita juga ikut gendreng-gendreng. Nah setelah itu, ya, karena kita sudah sama-sama gendreng-gendreng dengan mereka, ada kesempatan nanti kita bisa masuk. Ini logika yang tidak bisa diterima. Wala yumkinu ad-da'wah, dan tidaklah mungkin, tidaklah boleh berdakwah bil maksiati dengan menggunakan sarana berbuat maksiat terlebih dahulu. Itlaqan sama sekali tidak boleh. Maka anda, jika anda mencukur habis jenggot anda, maka anda terjatuh dalam maksiat. Dan bukanlah menjadi kewajiban anda memberi hidayah mereka. Ini alasan yang pertama. Maka berarti kamu mau masuk maksiat dulu. Maka tidak boleh dakwah dengan jalan maksiat. Mau mendakwai musikus, harus main musik dulu. Mau mendakwai kelompok penjudi, itu harus minimal ikut banteng kartu dulu. Tidak bisa. Maka ini dakwah yang tidak benar, monggo dulu. Satu hal yang tidak benar. Karena apa? Yang pertama, tidak boleh berdakwah dengan jalan maksiat. Alasan yang kedua. Tumpah inna kemudian rupanya boleh jadi engkau mencukur jenggot berdasarkan mata tunuh dan masoleh, manfaat yang kau anggap bisa terwujud. Namun ternyata wala tatahaqqaq laka, ternyata tidak real terwujud. Gimana kalau ternyata sudah ikut gaple, sudah ikut ini judi, ternyata setelah didakwai mereka juga ada padahal. Takti atau ini taktinya tidak diartikan kau. Takti maka jatuh menghakapatan lima selatan dan bayar menghakapatin. Maka kau melakukan sesuatu yang jelas bahaya dalam rangka untuk mewujudkan maslahat yang belum tentu jadi kenyataan. Masalah yang lain, contoh kasus. Ada orang yang pergi mau pergi ke masjid dan dia menjumpai kemungkaran di tengah jalan. Sedangkan iqomah sudah dikumandangkan. Manakah yang didahulukan? Mengingkari mungkar ataukah pergi ke masjid untuk sholat? Jawabannya adalah satu perkara yang boleh jadi terdapat perbedaan ijtihad. Boleh jadi berbeda-beda orang menilai manakah yang lebih penting. Maka dilihat kemungkarannya, dia jenis kemungkarannya, dan dilihat mayakutuh minat sholat ya, berapa kadar sholat yang tertinggal darinya. Apakah dia bisa menjumpai rakaat yang terakhir hingga tetap berjamaah atau tidak? Karena siapa mendapatkan rakaat terakhir, maka dia mendapatkan sholat. Maka jika sholat itu akan takutuh, akan hilang darinya secara total, maka dilihat kemungkarannya. Wahal hal idza dhahaba yusalli sayfutu wa la yunkiruhu. Apakah jika dia pergi sholat maka dia akan sayfutu wa la yunkiruhu, maka akan terlewatlah kesempatan untuk berdakwah. Wali itu dan dia belum sempat mendakwai dan mengingkarinya. Ataukah mungkin dimungkinkan mereka-mereka itu tetap dalam kemungkaran mereka sampai orang itu selesai sholat? Ataukah mungkin mereka yang tahuna akan segera berhenti pada saat yang namun dia cegah? Kalau kalian saja khawatir, maka kewajiban kita untuk menimbang-nimbang. Akan tetapi tidakkah dapat ingkari maslahatun ammah, jika mengingkari kemungkaran itu terdapat manfaat yang besar, maka boleh jadi kita mendahulukan maslahat yang besar. Dalilnya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, aku berkeinginan untuk pergi bersama sejumlah orang, bersamanya Hasbun bin al-Hatabi, tumpuk kayu bakar, pergi ke rumah kelompok orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Maka dalam hadis ini saya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan salat berjamaah. Apa enggak salat berjamaah? Dalam rangka ayat nakil memberikan hukuman kepada mereka yang tidak salat berjamaah, boleh akhir dan memberikan hukuman. Dan hadis ini dalil bahasanya jika ada satu hal yang manfaatnya, maslahatnya amat, maka dalam rangka maslahat amat, maka orang itu boleh meninggalkan salat jamaah, salat Jumat. Menjaga palang kereta api kan ini maslahat amat. Kereta api lewat, jika tidak dijaga, maka boleh jadi akan banyak makan korban. Maka kondisi dia sedang mengurusi maslahat amat, itu menyebabkan dia boleh tidak salat jamaah dan tidak baca surat jamaah. Dan faktor masal yang lain, jika terjadi pertentangan antara sunnah dan makruh, manakah yang didahulukan? Maka jawabannya jelas didahulukan yang pertama, itu yang sunnah. Lebih hadis munasabah, maka dalam kesempatan ini aku ingin untuk mengingatkan satu permasalahan yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Yang apa? Alat bahasa. Sebab orang mengatakan, jika aku tahu, jika aku yakin, bahasanya orang yang akan aku beri salam tidak akan menjawab salam yang hukumnya wajib, maka apakah aku mengucapkan salam kepadanya? Tetap sebaiknya aku tidak mengucapkan salam kepadanya supaya dia tidak berdosa karena tidak mau menjawab salam. Maka jangan kita ucap salam-salam sehingga kau akan menjadi pertanggungjawaban tentang yang tidak disalam diperintahkan untuk memulai salam. Sedangkan dia orang yang berucapkan salam itu yang akan diminta pertanggungjawaban tentang apa menjawab salam. Maka jika kau mengucapkan salam, maka berarti engkau melaksanakan apa yang dituntut darimu. Dan dia memiliki kewajiban untuk menjawab salam dengan jawaban yang sempurna. Maka jika engkau mengatakan assalamualaikum, maka dia punya kewajiban untuk mengatakan alaikumussalam, alaikumussalam. Maka dari perkataan pencemin di sini menunjukkan untuk kapan salam itu boleh ma'rifat, boleh nakirah assalamualaikum atau salamun alaikum. Catatan sekuritas demikian ialah berpendapat bahasanya semua zikir yang dijumpai sebabnya di dalam salat maka boleh dikerjakan. Demikian tercantum dalam Al-Ikhtiyarat Al-Ikhtiyah karya Al-Ba'li. Islam berpendapat semua zikir yang dijumpai sebabnya dalam salat maka boleh dilakukan di dalam salat. Oleh karena itu, maka kata Syekhul Islam, engkau boleh mengikuti muadzin dalam salatmu. Ya, salat sunnah sambil jawab muadzin itu boleh, kata Syekhul Islam. Kata salat sunnah, tahiyatul masjid, di rakaat kedua kok muadzin pelanggan, ya sudah. Ya Allah, Allah Akbar, kita putus berhenti. Terus ya Allah, Allah. Dan wasudillah, dan yang dijadikan dalil atau wasadalah beliau berdalil dengan kisah seorang yang memuji nama Allah ketika bersih, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia bersih dalam salat, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang bersih dalam salat yang mengucapkan alhamdulillah, bukan Muawiyah. Namun Muawiyah ini melakukan hal yang salah, yaitu dia mau makan tasmin, dia malah mendengar ada orang mengucapkan alhamdulillah kepada Husain, ya Allah, ini yang salah. Akan tetapi Fima Zahba Ilaisi, pendapat yang jadi pendapat itu adalah nazar pertolongan tepat yang tepat dirinci. Jika zikir tersebut dalam menyibukkan dan sholat yang merupakan pokok, maka hukumnya tidak mengatakan. Contohnya alhamdulillah ketika bersin. Oh, alhamdulillah. Boleh. Karena ini adalah zikir yang tidak menyibukkan kita dari pokok niat kita itu sholat. Kemudian juga kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim jika diganggu setan. Nabi mengajarkan sahabat yang tanya, saya dapat gangguan setan dalam sholat, saya katakan jika muncul, jawablah ta'awudz. Tetapi menjawab panggilan muadzin dengan zikir yang banyak, ya ini menyebutkan dari sholat, maka yang aula, maka yang lebih baik adalah tidak menjawab, ya, tidak mengikuti bacaan muadzin. Kalau terus ini perinci, kalau zikir yang sebaik-baiknya adalah kita cuma ucapan alhamdulillah misalnya, maka ya boleh membawa tolong panjang sama azan itu boleh jadi dua rakaat sendiri. Ketika orang itu sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat itu tidak, selama dua rakaat itu sama dengan waktu azan. Mulai yang terbaik adalah tidak memberikan